بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وقلنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يجادلون قومهم ويقيمون عليهم الحجج. Dan telah kami katakan bahwasanya para nabi alaihimus salatu wassalam, mereka mendebat kaum mereka dan menegakkan kepada mereka hujjah-hujjah. Allah Ta'ala berfirman, Ya Nuhu, قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا. Wahai Nuh, sungguh engkau telah mendebat kami, lalu engkau banyak mendebat kami. وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّفُ بِقِصَّةِ بْنِ سِيرِينَ وهذا موقف رجل له وجهة نظر. Dan musannif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala berhujjah dengan kisah Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Dan ini merupakan sikap seseorang yang memiliki sudut pandang tinjauan. Warubbama khafa, dan bisa jadi beliau Ibnu Sirin rahimahullah khawatir. Wabayyana lamma su'ila, dan beliau menjelaskan kekhawatiran tersebut tatkala ditanya. Ma qala hadha haramun, tidaklah Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa ini haram. Qala akhafu ala nafsi. Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku mengkhawatirkan diriku. Fama qala hadha haramun, Ibnu Sirin rahimahullah tidaklah mengatakan bahwa hal ini, yaitu mendebat ahlul bid'ah, haram. Wala saqa dalilan min kitabillahi wa sunnatir rasuli ala hurmati munazarati ahlil bid'ahi. Dan tidak pula al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, dan tidak pula Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil dari kitabullah dan sunnah rasul alaihi salatu wassalam yang menunjukkan haramnya mendebat ahlul bid'ah. Wa innama qala akhafu ala nafsi, Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala hanyalah mengatakan, aku mengkhawatirkan diriku. فمن يخاف على نفسه لا يناظرهم ولا يجالسهم والمجالسة لا تجلس لأحد لا تجلس لأهل البدع ولا تركن إليهم هذا لا يجوز. Maka orang yang mengkhawatirkan dirinya, janganlah ia mendebat para ahlul bid'ah, jangan ia bermajlis dengan mereka. Dan bermajlis, janganlah engkau duduk dengan salah seorang dari kalangan ahlul bid'ah. Jangan engkau duduk dengan ahlul bid'ah. Jangan engkau condong kepada mereka. Ini tidak boleh. Lakin idza kana fika kafa'atun wa 'indaka 'ilmun wa quwwatu hujjatin falaka an tunadhirahum wa tubayyana wa ta'tiyahum fi masajidihim wa fi madarisihim wa tatakallama fi nadawatin aw fi muhadaratin أو تعطيهم أشرطة أو كتب إلى آخره. Akan tetapi apabila pada dirimu terdapat kemampuan dan engkau memiliki ilmu dan hujjah yang kuat, boleh bagimu untuk mendebat para ahlul bid'ah, menjelaskan dan datang kepada mereka di masjid-masjid mereka dan di sekolah-sekolah mereka, dan boleh bagimu berbicara tentang mereka di dalam seminar-seminar atau di dalam ceramah-ceramah, atau engkau berikan kepada mereka rekaman-rekaman atau kitab-kitab dan yang lainnya. Hadza minad da'wati ilallahi tabaraka wa ta'ala. Ini termasuk di antara dakwah menuju Allah Tabaraka wa Taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Taala berfirman yang artinya, serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Wa qala ta'ala wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. فَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ liman yahtaju ilal maw'idhati wal munadharati liman yahtaju ilal munadharati wal mujadalati liman 'indahu subahun qawiyyatun wa takunu billati hiya ahsanu la bisabbi wasyatmi wa innama bil hujaji wal barahimi. Maka dakwah menuju Allah Ta'ala dengan hikmah dan nasihat bagi orang yang membutuhkan nasihat, dan dengan mendebat bagi orang yang membutuhkan untuk didebat, dan dengan debat yang kuat bagi orang yang padanya terdapat syubhat-syubhat yang kuat, dan dengan cara yang paling baik, bukan dengan celaan dan cacian, hanya saja dengan hujjah-hujjah dan bukti-bukti. Fahadha binassi kitabillahi azza wa jalla, fahadihi binassi kitabillahi azza wa jalla mashru'atun yahudun nasara rawafidu ghairuhum ud'uhum ilallahi bil hikmati wal maw'izatil hasanati. Maka perkara-perkara ini dengan dalil kitabullahi azza wa jalla disyariatkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Syiah Rafidah, dan selain mereka, serulah mereka kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsanu, dan debat mereka dengan cara yang paling baik. Qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Ta'ala berfirman, ya, artinya serulah menuju jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Fal mu'allifu huna masaqa illa kalam ibn Sirin rahimahullahu, wa hadha ra'yu ibn Sirin wa bayyana 'illata dhalika annahu qala qalbi laysa bi yadayya فأخاف أن يصيب قلبي شيء فأزيغ أخاف أن يحرف علي الآية. Maka مؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى بسيدي tidaklah beliau menyebutkan melainkan ucapan Ibnu Sirin rahimahullah, dan ini adalah pendapat Ibnu Sirin. Dan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menjelaskan sebabnya, yaitu beliau mengatakan qalbuku tidaklah berada di kedua tanganku, Aku khawatir sesuatu menimpa kalbuku sehingga aku menyimpang karenanya. Aku khawatir ahlul bid'ah merubah terhadapku sebuah ayat. Faman kana yakhafu fala yughamir. Maka barang siapa mengkhawatirkan dirinya, janganlah ia menjerumuskan dirinya. Wa man 'arafa min ahli al-'ilmi min nafsihi al-kafa'ata wa anasa min nafsihi al-qudrata 'ala munadharatihim wa iqamati al-hujjati 'alayhim fa hadha min al-jihad fi sabilillah. Dan barang siapa yang mengetahui dari kalangan orang-orang yang berilmu dari dirinya kemampuan, dan ia mengetahui dari dirinya kemampuan untuk mendebat para ahlul bid'ah dan menegakkan hujjah kepada mereka, maka ini termasuk di antara jihad di jalan Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu inna nahnu nu'azzimu Allah. Idza sami'a athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu jahmiyyun yuridu an yarudda athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yadfa' bihadhihi al-kalimati آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه. Dan apabila engkau mendengar seseorang mengatakan, sesungguhnya kami mengagungkan Allah, apabila ia mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya ia berpemahaman jahmiyah. Ia ingin menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin menolak dengan kalimat ini hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ia menyangka bahwa ia mengagungkan Allah dan menyucikannya. Idza sami'a haditsar ru'yati wa haditsan nuzuli wa ghairahu afalaysa qad radda athara rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idza qala inna nahnu نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. apabila ia mendengar hadis bahwa Allah akan dilihat di akhirat nanti, dan hadis turunnya Allah ke langit dunia dan yang lainnya, bukankah ia telah menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan apabila ia mengatakan, sesungguhnya kami mengagungkan Allah dari berpindahnya Allah dari satu tempat ke tempat yang lain, sungguh ia menyangka bahwa ia lebih mengetahui tentang Allah daripada selain dirinya. Fahdhar haula'i, jauhilah mereka ini. Fa inna jumhuran nasi minas suqati wa ghairihim ala hadzal hali wa hadzirin nasa minhum. Karena sesungguhnya mayoritas manusia, baik dari kalangan orang-orang awam maupun selain mereka, berada dalam keadaan ini, dan peringatkanlah manusia dari mereka. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, yu'tikal mu'allifu irsyadatin litumayyiza baina ashabil haqqi wa ashabil batili rahimahullahu. Al-Mu'allif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala memberikan kepadamu bimbingan-bimbingan agar engkau bisa membedakan antara orang-orang yang berpegang dengan kebenaran dengan para penganut kebatilan. فَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُثْبِتُ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَأَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَلَالِ وَيُنَزِّهُ اللَّهَ عَنِ النَّقَائِصِ فِي ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهَذَا عَلَيْكَ بِهِ. Maka apabila engkau melihat seseorang menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan menetapkan apa yang Rasulnya tetapkan bagi Allah Ta'ala berupa sifat-sifat kesempurnaan dan kemuliaan, dan ia menyucikan Allah dari kekurangan-kekurangan berdasarkan Al-Kitab dan Sunnah, maka orang ini ikutilah ia. Wa idza ra'aita ar-rajula يؤول الصفات ويحرفها باسم التنزيه لأنهم هم يزينون باطلهم. Dan apabila engkau melihat seseorang merubah sifat-sifat Allah Ta'ala dan merubahnya dengan alasan menyucikan Allah, karena mereka berupaya menghiasi kebatilan mereka, قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Allah Ta'ala berfirman, ya artinya demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan manusia maupun jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain ucapan yang dihiasi dalam rangka memperdaya. Fahum yuzakhrifun al-abatila ta'tilahum wajuhdahum lisifatillahi azza wa jalla. Maka mereka ahlul batil menghiasi kebatilan-kebatilan mereka, menghiasi peniadaan mereka dan pengingkaran mereka terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yasifunahu bi annahu tanzihun lillahi wa ta'zimun lillahi wa yaquluna linnasi nahnu nu'adzimullaha. Mereka menyifati peniadaan mereka terhadap sifat-sifat Allah dengan bahwa itu merupakan bentuk menyucikan Allah dan mengagungkan Allah. Dan mereka berkata kepada manusia, kami mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawabi.